Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian duduk, saya ulangi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tempat duduknya, kemudian dia kembali, maka dia berhak atau lebih berhak untuk tempat duduknya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ini. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Kemudian poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih." Jika salah seorang dari kalian bangun dari tempat duduknya, kemudian ia kembali ke tempat duduk tersebut, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk tersebut. Maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang sudah duduk di sebuah tempat duduk dalam bermajlis, maka kemudian dia bangun karena ada hajat, keperluan yang menyebabkan dia bangun. Kemudian setelah itu dia kembali lagi dari majlis tersebut, dari tempat dia keluar, dan duduk kembali di tempat duduknya tadi. Jika ada orang yang duduk di tempat duduknya yang dia bangun darinya tadi, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk tersebut. Hadisnya insyaallah bisa dipahami dengan mudah, hadis riwayat Muslim. Poin yang selanjutnya yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu adalah seorang yang sudah menduduki tempat duduk, dia berhak atau lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk tersebut. Seorang yang mempunyai tempat duduk, dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk tersebut. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini adalah jika orang yang mempunyai tempat duduk kembali lagi ke tempat duduknya setelah dia bangun, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya dari selainnya. Dia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya dari selainnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika tempat duduk yang dia tinggalkan, kemudian ada yang mendudukinya, maka dia berhak untuk membangunkan orang tersebut sehingga dia duduk di tempat duduknya. Dia berhak untuk membangunkan orang tersebut karena dia pergi untuk sebentar, sementara saja, bukan untuk keluar ataupun bukan untuk meninggalkan tempat duduk tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Islam sangat memperhatikan untuk memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya. Islam sangat memperhatikan untuk memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Hadis yang ke-280 827. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kita jika telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kita duduk di mana dia sampai. Artinya nanti, artinya nanti. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis yang hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir sahabat, bapaknya Samurah ibn Jundub juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya dan dirinya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi yang bernama Jabir, di antaranya Jabir bin Abdullah, kemudian Jabir bin Samurah. Dan dua-duanya sahabat-sahabat yang bapaknya adalah seorang muslim. Poin kedua dari hadis ini adalah Jabir bercerita, kita jika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika bermajlis, kita ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermajlis, maka salah seorang dari kita duduk di mana dia sampai. Artinya duduk di mana dia sampai, ketika dia datang, di mana ada tempat duduk terakhir, di situlah dia duduk. Dia tidak datang terakhir, akan tetapi kemudian melangkahi pundak-pundak orang untuk di depan. Dan ini termasuk dari adab tatkala bermajlis dan menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Pelajaran dari hadis ini adalah penjelasan tentang adab bermajlis, yaitu duduk di mana dia mendapati tempat duduk. Penjelasan tentang adab bermajlis, yaitu duduk di mana dia mendapati tempat duduk. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah tidak pantas bagi seorang yang baru datang untuk berdiri di depan majelis. Sebagaimana sebagian orang yang menyombongkan dirinya, yang merasa tidak pantas untuk duduk di belakang. Maka tidak pantas bagi orang yang baru datang untuk duduk atau berdiri di depan majelis, padahal dia baru datang. Sebagaimana sebagian orang-orang yang kadang-kadang tidak terima dirinya didudukkan di belakang, maka dia harus merasa harus selalu di depan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk beradab di dalam majelis ilmu. Dianjurkan untuk beradab di dalam majelis ilmu. Dan salah satu adab dalam majelis ilmu adalah cara duduk yang baik. Kemudian juga mendengarkan dengan seksama. Hatinya tidak kesana kemari, pikirannya fokus terhadap apa yang disampaikan. Ini adalah adab dalam bermajlis. Dan jika tidak beradab dalam bermajlis, maka menuntut ilmunya sia-sia. Ilmu yang didapat dia tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi ilmu itu hanya bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi ilmu adalah agama. Agama yang seseorang beragama dengannya. Orang berilmu, gaya bicaranya, gaya duduknya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan. Saya sudah mengkaji ini, sudah mengkaji ini, sudah membaca ini, sudah membaca ini. Tidak. Ilmu adalah iman. Ilmu adalah khasyah. Rasa takut kepada Allah. Semakin hari semakin menuntut ilmu, semakin kita beradab di dalam majlis ilmu. Semakin kita beradab untuk menuntut ilmu yang memang benar-benar berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah diperbolehkan bagi siapa yang mendapati kekosongan di depan tempat duduknya untuk mengisinya selama tidak menyakiti yang lain. Jadi kalau seandainya kita baru datang, kita lihat tempat kosong, maka boleh kita mengisinya selama tidak menyakiti yang lain. Oleh karenanya, dari ini semua termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah bagi orang-orang yang datang pertama-tama di dalam majelis, hendaknya dia duduk di dekat yang mengajarinya. Dan janganlah dia duduk sengaja duduk di belakang, di pojok, ataupun benar-benar semaunya sendiri untuk duduk. Maka nantinya orang-orang yang datang di belakang melihat furjah, kekosongan di depan, maka ini akan adab majlisnya tidak menjadi baik. Karena diawali dengan orang-orang yang datang pertama duduknya di belakang dan duduknya tidak mendekat kepada yang mengajar. Maka pada saat itu diperbolehkan seseorang tatkala di depannya ada kosong tempat duduknya, maka dia boleh untuk mengisinya dengan catatan tidak menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-828. Wa an Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu wa yaddahinu min duhunihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. Dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya meminyak rambuti dan memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi dari rumahnya, kemudian ia keluar dan tidak membedakan di antara dua orang, kemudian ia sholat apa yang telah ditakdirkan untuknya, kemudian ia diam jika imam berbicara, melainkan diampuni dosanya antara dia dengan Jumat lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Poin pertama dari hadis ini, Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Dan salah satu pelajaran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah bahwasanya Salman berusaha untuk menggapai hidayah. Berusaha untuk menggapai hidayah. Dan setiap hidayah harus usaha jika ingin menggapainya. Tidak bisa hidayah datang dengan begitu saja, tetapi berusaha. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sampai berpindah-pindah tempat dan berpindah-pindah agama demi mendapatkan hidayah. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berasal dari Persia, yaitu dari Iran, Asfahan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliaulah yang memberikan saran untuk membuat parit pada peperangan Khandaq. Untuk membuat parit pada peperangan Khandaq. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengelilingi kota Madinah dengan parit-parit yang bisa menyelamatkan mereka dari kepungan kaum Quraisy. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau akhirnya menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salman minna alul bait." Salman dari kami, kerabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya dari hadis ini adalah makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah." La di sini adalah tidaklah. La tidaklah. Tidaklah di sini berarti penafian. Penafian, peniadaan. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya dan memakai minyak rambut yang ia miliki atau mengusap minyak wangi dari rumahnya, kemudian ia keluar tidak memisahkan di antara dua orang. Setelah dia bersuci, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, berpakaian yang rapi, dia pergi ke masjid. Ketika sampai di masjid, dia tidak memisahkan di antara dua orang. Di sini ada dua tafsiran. Tidak memisahkan di antara dua orang. Yaitu yang pertama adalah tidak melangkahi dua orang. Yang kedua, yaitu tidak memisahkan dua orang, maksudnya adalah dia duduk di antara dua orang yang sudah duduk. Dia duduk di antara dua orang yang sudah duduk. Ini dua maksud, dua makna dari memisahkan dua orang. Thumma yusallima kutibalah. Lalu dia salat apa yang dimudahkan untuknya. Artinya sholat semampunya. Dan ini yang disunahkan tatkala kita datang hari Jumat. Sesampainya kita di masjid, kita sholat sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah imam naik ke atas mimbar, baru kita berhenti. Makanya di sini disebutkan, kemudian dia yang sit artinya mendengarkan dengan diam, tidak bergerak apa-apa. Makanya kalau di beberapa masjid istami'u wa ansitu wasma'u rahimakumullah. Apa-apa? Mau ngomong apa? Wa'ati'u. Kenapa ditanya kemudian diem gitu loh? Itu saya paling gak suka. Ngomong di belakang ditanya diem gitu. Istami'u ansitu wastami'u wa'ati'u rahimakumullah. Dari tadi kayak gitu. Ulun kada mau makan juga. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakum. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakum. Ansitu, ansit artinya diam. Sambil mendengar tapi diam, enggak ngerjain apa-apa. Mendengar diam, tidak mengerjakan apa-apa. Dan ini termasuk dari adab menuntut ilmu. Ya. Diam, mendengar, tidak mengerjakan apa-apa. Apalagi sampai main handphone. Wastami'u. Dan dengarkan baik-baik. Jadi dua hal. Insat dengan istima'. Insat itu diam. Tidak berbuat apa-apa kecuali mendengar. Itu namanya insat. Istami'u, mendengarkan dengan baik. Ya. Nah, di sini disebutkan summa yang situ. Kemudian dia diam untuk mendengar. Jadi diamnya itu tujuannya untuk mendengar. Makanya disebutkan dia diam ketika imam berbicara, maksudnya ketika khutbah. Dan ini salah satu majlis, atau bukan salah satu, satu-satunya majlis ilmu yang wajib untuk dihadiri bagi kaum muslimin setiap pekannya. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atainil ukhra, bainal jum'atil ukhra. Karena majlis-majlis lain kita tidak bisa maksa orang. Lihat nih sekarang. Kawan-kawan yang dulunya duduk di majlis ilmu mana? Ya, mungkin sibuk, mungkin sana sini, mungkin malas. Bahkan kadang-kadang panitia kajian tidak hadir. mungkin sibuk, mungkin malas, mungkin lupa atau melupakan. Iya kan? Maka satu-satunya majlis ilmu yang wajib dihadiri adalah sholat Jumat. Ada kadang-kadang, bukan di sini, jangan takut. Panitia kajian enggak hadir kajian, tapi dia yang datangin ustaz. Enggak hadir kajian, bukan di sini, jangan takut. Ya. Dia enggak hadir, dia enggak ngaji. Tapi kalau ngomong dakwah, wah setinggi langit, setinggi luangit. Tapi enggak hadir ngaji. Ini salah fatal. Ini seperti lilin yang membakar dirinya menerangi orang lain. Dia habis, orang lain dapat faedahnya. Ya, salah fatal. Maka jangan sampai ada di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa kita generalisir, umumkan. Oh, enggak hadir. Kenapa? Ya mungkin karena satu dan lain hal, anak, istri, bapak, ibu, keluarga, nyari nafkah, nyari sesuap nasi, dan semisal. Maka ada majelis ilmu yang wajib, per Jumat, wajib untuk dihadiri. Maka wajib itu pun jangan tidur. Namanya juga wajib untuk dihadiri, per Jumat. Satu kali sepekan. Makanya kalau seandainya khutbah Jumat, itu harus yang paling bermanfaat yang dikira oleh khatib untuk kaum muslimin. Ilmu-ilmu yang paling mendasar yang harus dipahami oleh seorang muslim. Karena dia adalah majlis ilmu wajib, paling wajib dalam sepekan yang tidak bisa tidak harus hadir. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Melainkan diampuni dosanya. Jadi di awal tadi kan tidaklah melainkan. Paham ya? Kalau kita ulangi, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu dia bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak rambut, memakai minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar dan tidak memisahkan di antara dua orang. Lalu dia sholat semampunya. Dia mendengarkan imam. Jika dia imam berbicara, melainkan. Jadi semuanya itu kabar dari tidaklah. Melainkan. Diampuni dosanya antara dia dengan Jumat akan datang. Syaratnya ini. Jadi ini amalan hari Jumat. Ya. Yang pertama berarti mandi, bersuci, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, kemudian pergi ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Tadi maknanya sudah saya sebutkan dua hal. Kemudian dia sholat sebanyak-banyaknya. Lalu ketika imam naik ke atas mimbar, dia dengarkan dengan seksama. Tidak bergerak, kecuali mendengarkan. Itu namanya insat. Tidak bergerak, kecuali mendengarkan. Apa bedanya dengan istima? Kalau istima, benar-benar mendengarkan. Ya. Apa bedanya dengan sama? Kalau sama, cuma mendengarkan. Boleh sambil lewat, dia dengerin. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada ayat berbunyi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan pada kalian ayat Al-Qur'an, maka istima'. Lihat di sini katanya istima', bukan sama'. Beda antara istima' dengan sama'. Maka istima'lah, dengarkanlah dengan seksama. Adapun sama, maka cukup dia mendengarkan lewat saja. Tidak. Maka ini pesan kalau lagi naik mobil, biar dikatakan islami, nyetel murattal. Itu salah. Ya. Kenapa? Karena Anda sudah menyalakan untuk diri Anda, tapi Anda tidak istimak. Padahal yang diperintahkan oleh Al-Quran, jika dibacakan padamu Al-Quran, maka istimaklah. Istimak itu mendengarkan dengan sesama. Kita enggak dengerin dengan sesama. Bahkan kadang sambil ngobrol, kadang sambil nyetir. Ini enggak benar. Tidak benar. Nyetel murattal sambil masak. Ada yang lebih parah lagi. Nyetel murattal sambil apa? Coba, ada tahu? Sambil bergaul di atas ranjang. Ini parah, enggak benar itu. Ya? Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, kita lanjutkan para ikhwah. Penjelasan terhadap hadis. Tadi kita sebutkan illa ghufira lahu ma taqaddama ma bayn illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali diampuni dosanya antara dia dengan Jumat yang akan datang. Berarti selama itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Nanti timbul pertanyaan di sini, kalau dia melakukan dosa gimana? Selama misalkan hari Jumat ini dia melakukan yang beberapa hal tadi. Apa beberapa hal tadi? Mandi, bersuci, minyak rambut, minyak wangi, pergi ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang, sholat semampunya, kemudian mendengarkan dengan diam khutbah, kemudian, sudah, 8. Nah, itu diampuni dosanya yang Jumat ini, sampai Jumat depan. Nah, jika sampai Jumat depan itu dia melakukan dosa gimana? Hah? Diampuni tidak? Berarti enak sekali, Ustaz. Hah? Diampuni enggak? Yang diampuni angkat tangan. Kenapa ragu-ragu? Hadis Rasul ya, akhi. Diampuni. Diampuni. Melakukan dosa diampuni. Tapi bukan berarti hadis ini membuat kita meremehkan dosa. Akan tetapi hadis ini adalah targhib. Yaitu motivasi agar kita melakukan 8 hal tadi pada hari Jumat. Ya, diampuni dosanya. Dan nanti masalah pengampunan dosa, insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan. Cepat saja, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis. Yang pertama, anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam berhias ketika menghadiri sholat Jumat. Ya, dan ini subhanallah, saya ingat sekali dahulu orang-orang itu, dan mungkin sampai sekarang di masjid-masjid, sebagian masjid kaum muslimin, mereka sangat perhatian kalau hari Jumat itu. Ya, sangat perhatian, bajunya rapi, putih, wangi, sejadahnya baru, pecinya baru, karena mereka mengagungkan Jumat. Itu dulu tuh. Ya. Dulu seperti itu. Maka ini kebiasaan baik. Karena itu yang diajarkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hari Jumat. Bahkan sebagian dahulu, mungkin orang-orang tua tahu, mereka tidak kerja kalau hari Jumat. Libur sampai setelah Jumat. Libur pagi-pagi hari Jumat itu libur. Ya, sampai setelah Jumat, baru setelah Jumat mereka bertebaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam ayat, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Yang kedua, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang memiliki minyak wangi khusus terutama untuk berwangi-wangi di hari Jumat. Minyak wangi khusus terutama untuk berwangi-wangi di hari Jumat. Pelajaran selanjutnya. Makruhnya melangkahi orang-orang yang duduk di saf tatkala hari Jumat. Makruhnya melangkahi orang-orang yang duduk di saf tatkala hari Jumat. Jadi ketika sudah bersaf-saf, kemudian si fulan ini terlambat datang, maka dimakruhkan untuk melangkahi orang-orang agar duduk di depan. Ini makruh. Kemudian termasuk pelajaran dari hadis ini adalah kemakruhan tersebut berdasarkan bukan pelajaran yang baru, akan tetapi tambahan dalilnya, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada orang datang di hari Jumat, dia melangkahi orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ijlis faqad adzaita. Wahai fulan, duduk engkau. Sesungguhnya engkau telah menyakiti orang banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwa melangkahi orang itu larangan Rasul SAW. Lihat, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau di atas mimbar. Menunjukkan hal tersebut berat. Tidak mudah dan tidak ringan. Karena beliau sampai memberhentikan khotbahnya agar berhenti orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa disuruh duduk karena telah mengganggu yang lain. Kemudian pelajaran selanjutnya yang saya ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya sholat sebelum Jumat dengan semampunya. Disyariatkannya sholat sebelum Jumat dengan semampunya. Ada pertanyaan, kalau hari Jumat azannya dua, azan pertama, baru setelah itu azan kedua. Azan pertama mencontoh Utsman bin Affan. Apakah setelah azan pertama ada sholat atau boleh sholat? Pertanyaan begitu, boleh sholat? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena termasuk di dalam hadis ini, sholat semampunya. Tapi dengan syarat, dia sebelum azan pertama sudah sholat dulu. Kalau untuk sholat karena setelah azan, maka tidak boleh. Atau kalau untuk sholat karena anggapan ada qobliyah Jumat, tidak boleh. Paham maksud saya? Ya, di beberapa masjid, kalau di sini kan masjidnya azannya cuma satu. Di beberapa masjid azannya dua. Dan itu mencontoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu boleh. Tetapi mungkin pengamalan di zaman sekarang agak keliru. Kalau Utsman bin Affan satu jam sebelum azan zuhur beliau azan, menyuruh orang untuk azan. Itu pun di pasar. Namanya di pasar Rauha. Rauha. Rauha. Setelah azan, satu jam baru azan Jumat. Nah, pertanyaan saya tadi, bolehkah setelah azan pertama kita sholat dua rakaat? Maka jawabannya boleh. Dengan syarat, kita sebelum azan pertama sudah sholat, sholat sunnah. Adapun ada anggapan sholat qobliyah Jumat setelah azan pertama, maka ini tidak benar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya pelajaran selanjutnya. Penghapusan dosa. Penghapusan dosa dengan syarat yang tadi. Dosa akan terhapus kalau mengerjakan 8 tadi. Pelajaran selanjutnya. Yang dimaksud penghapusan dosa-dosa yang dihapus adalah dosa kecil. Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kira-kira kitab Riyadhus Salihin, alhamdulillah berapa hadis kita pelajari malam ini? 3 hadis. Semoga bermanfaat. Kita salat isya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.